Tombé d'un gars, colo d'un gars, tombé d'un gars, Naringuio. Na bomo inangai Olongo la basu signoso Ope sanga ya sur instan la vie Jambé nangai Omo inangai lingi kakayo Ote manange vote seyo Nazwi elika nange pay na yo Jambé nangai Na bomo inangai Ola kisanga nzela ya losambo O divorce ngai na baposa ya mabe Tombe nangai Yebaka na pona nangai yo Nalinga nanga seyo kolo Kutuna moinga ikaka seyo Na umela e pai na yo, lo bico nangezai.